Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati wa dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilayhi bil izni wa qad nadana labbayka ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alayhi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, zat yang maha kekal dan maha tunggal, mengatur segala alam semesta dan seisinya dengan kehendaknya. Ialah yang memiliki kehendak mutlak dan kehendak lainnya berada dan mengikut kepada kehendak Allah. Apapun yang kita rencanakan di alam dunia, dalam kehidupan kita atau keluarga kita, mengikut semuanya kepada rencana Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Ia yang mengumpulkan kita dengan kehendaknya di malam ini, dalam perkumpulan mulia ini, dengan para guru-guru kita yang mulia. Semoga Allah panjangkan umur mereka dalam sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Kita mendengar tadi dari guru mulia kita Fadilatul Kiai Haji Fakhruddin Hadzami tentang keteguhan iman yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk seorang wanita, dan kita yang hadir laki-laki, dan Allah ta'ala tinggikan derajat laki-laki di atas wanita satu derajat sebagaimana ia jelaskan dalam Al-Quran, yang menunjukkan bahwa jika seorang wanita dapat memiliki keteguhan iman, maka seorang laki-laki lebih lagi bisa dapat keteguhan iman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memang demikianlah Allah ta'ala serahkan seluruh keluarga kepada mereka, para rijal. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Para laki-laki menjadi pemimpin atas para wanita. Ketika mereka menjadi pemimpin, maka merekalah yang menuntun para wanita dan keluarga yang ada, menuntun anak-anak mereka ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka menjadi pemimpin, maka merekalah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang di bawahnya, yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kisah yang kita dengarkan tadi dari guru kita, kita juga teringat lainnya yang hampir serupa dengan ini. Dikisahkan Allah ta'ala dalam Al-Quran. Kalau tadi disebutkan dalam hadis, dalam Isra' Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang berikut disebutkan dalam Al-Quran, dan berbeda pendapat ulama dalam penafsiran kisahnya di manakah ini terjadi. Sebagiannya menyebutkan bahwa yang akan kita dengarkan ini terjadi di kota Yaman, di negeri Najran. Apa itu? Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qutila aslud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhu yu'minu billahil 'azizil hamid. Telah dilaknat mereka ashabul ukhdud. Siapa ashabul ukhdud? Disebutkan dalam tafsir Zawi ada tiga riwayat tentang ashabul ukhdud ini, siapa mereka. Riwayat dari Imam Ali radhiyallahu taala anhu wa arda, dan riwayat dari sahabat yang lainnya. yang lebih masyhur bahwa Ashabul Ukhdud terjadi di kota Najran, di negeri Najran, di negeri Yaman, ketika ada seorang penguasa di negeri Yaman kemudian mempunyai seorang tukang sihir yang sudah mulai lanjut. Dulu kalau raja-raja mereka punya pegangannya tukang-tukang sihir. Tukang sihir ini bilang kepada rajanya, ini sudah tua, kau carilah seorang anak muda yang bisa aku ajarkan ilmu sihir supaya dia teruskan aku nanti kalau aku wafat. Maka dicari seorang anak, diajarkan anak muda ini sihir oleh penyihir yang agung, yang ulung ini. Di rumahnya setiap hari ada tukang sihir. Tapi di tengah ia mendapatkan ada seseorang rahib, seorang ulama dari agama lain, agama Nasrani saat itu, mengajarkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan. Duduk dia di situ sebelum melanjutkan perjalanannya menuju Mesir ini. Duduk bersama orang soleh, tertarik dengan ucapan, dengan pembahasannya, asik duduk. Lalu setelah selesai majelis bangkit pergi menuju ke rumah tukang sihir. Gara-gara hadir di majelis seorang alim, ngambil ilmu manfaat yang baik, ketinggal di rumahnya penyihir. Rumah dihukum oleh penyihir. Itu majelis ulama itu lagi hadir lagi di situ. Setelah selesai banyak, sampai rumahnya pulang telat lagi karena habis ilmu. Diomelin lagi sama orang tuanya, sama keluarga karena telat. Sering begitu, akhirnya ngadu kepada gurunya ini orang alim. Gimana guru? Sering sekali enggak mau meninggalkan majelis ini. Tapi enggak bisa lepas juga dari tukang sihir itu, penyihir itu. Disiksa di sana, dihukum karena telat, dan juga dihukum oleh keluargaku karena telat. Kata gurunya, ngasih jalan. Kalau begitu begini aja, kalau engkau telat ke rumah penyihir itu, keluar di rumah. Dan pulang ke rumah bilang tukang sihir menahanku di rumahnya, jadi telat. Dijalankan itu dapat jalan keluar, alasan yang bisa diterima. Nah, setiap kali telat bilang keluargaku menahanku enggak bisa. Kalau telat ke rumahnya bilang untuk teruslah. Dia bilang jangan buru-buru pulang sehingga itu seterusnya. Balik pergi ke sana kemari belajar sama tukang sihir, orang alim, orang saleh. Ketika dia ingin pergi di tengah perjalanannya ada seekor binatang yang ingin duduk dan berdiam di tengah, sehingga menghalangi orang jalan. Mau ke sana, yang mau ke sana dengan binatang buas ini, yang bisa kemari takut dengan binatang buas ini. Enggak ada yang bisa menyentuhnya, itu binatang buas di situ duduk. Dalam satu riwayat ada ular yang besar di situ di tengah jalan. Maka terbesit anak muda yang belajar sihir dan belajar ilmu yang baik dari ulama tadi, aku hari ini akan buktikan mana ilmunya yang betul, ilmu si penyihir, si orang alim. Lalu diambil batu, dia katakan kepada Allah, wahai Allah katanya, jikalau benar ilmu yang dari seorang alim itu, orang soleh itu, maka bunuhlah binatang buas ini. Maka disambit, mengena ke binatang buas, kemudian binatang buasnya mati. Orang-orang pada senang, ini orang anak muda bisa membunuh binatang buas hanya dengan sebuah batu yang dilemparkannya. Dengan itu terbukti di dalam dirinya, oh ternyata yang betul ilmu seorang alim itu, ilmunya penyihir ini gak betul. Dan ditinggalkan penyihir, dia belajar sama orang alim. Ketika dari kejadian itu tersebar berita tentang anak muda ini yang bisa membunuh binatang buas hanya dengan dilempar batu. Mulai orang-orang datang ke anak muda ini untuk hajat mereka. Sakit, Datang ke orang ini, anak muda ini, minta disembuhkan penyakit, maka diobati, maka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali ada yang datang minta obat kepada orang anak muda ini, dia bilang, yang menyembuhkan bukan aku, yang menyembuhkan Allah. Engkau beriman kepada Allah, Allah taala akan sembuhkan penyakitmu. Beriman kepada Allah satu, disembuhkan oleh Allah. Datang dua, beriman kepada Allah, disembuhkan oleh Allah. Dan begitu seterusnya, sehingga orang semakin banyak. Suatu saat orang raja sakit buta, gak bisa ngelihat. Tadinya ngelihat, tapi kemudian tiba-tiba gak bisa ngelihat karena satu penyakit. Dengar ada seorang anak muda yang bisa menyembuhkan penyakit apa aja. Maka pergi ini orang dekat raja, katakanlah penasehat raja ini, pergi ke anak muda tadi secara cari tahu di mana rumah tempatnya, kemudian ditemukan. Lalu minta diobati. Anak muda, bukan aku yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Jika engkau ingin sembuh, beribadah Allah, tinggalkan sembahanmu yang lain. Maka dia pun beriman kepada Allah taala, dan kemudian Allah taala sembuhkan. Pulang ke raja. Sampai di tempat raja, dia sudah melek, sudah melihat seperti sebelumnya. Raja heran, siapa yang menyembuhkanmu ini? Kok melek sekarang? Kata, ini ada anak muda di sana, penyakit apa aja bisa disembuhkan. Ketika anak muda ini sudah masyhur, banyak bisa menyembuhkan, maka gurunya bilang kepada anak ini, guru orang alim tadi yang mengajarkan dia, gurunya kepada muridnya, wahai nak, katanya, engkau ini sudah semakin maju, sudah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi apa-apa di masa yang akan datang, jangan sebut-sebut saya. Orang alim gurunya ini punya firasat di masa yang akan datang ini akan sesuatu terjadi, sesuatu hal yang besar. Kalau terjadi sesuatu di masa yang akan datang, jangan sebut-sebut saya. Baik guru. Lalu kepada penasehat tadi, setelah sembuh ditanya oleh raja, siapa yang menyembuhkanmu? Ada seorang anak muda fulan dan fulan. Dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, aku beriman kepada Allah dan disembuhkan Allah. Oh, marah ini. Ini rajanya marah karena di zaman itu dia mengaku sebagai Tuhan seperti Fir'aun tadi. Raja mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Ketika ada orang mengajak Tuhan selain dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka ditangkap rakyatnya karena telah menyembah selain dirinya, lalu disiksa. Kemudian ditunjukkanlah tempat fulan yang telah menyembuhkannya. Ditangkap anak muda itu, lalu disiksa untuk menyebutkan di mana ente belajar ilmu ini. Karena siksaan yang begitu berat, akhirnya dia pun membuka, aku belajar dengan seorang alim fulan-fulan, anak gurunya. Tahunya. Kemudian disiksa gurunya, disuruh kembali untuk menyembah rajanya. Disiksa hatinya, disuruh kembali untuk menyembah rajanya. Sampai mereka berhenti, mereka tidak meninggalkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyawa melayang tapi tetap beriman kepada Allah. Tinggal anak muda ini. Sebab raja enggak mau sampai dimati, dia ingin menyiksanya dengan siksaan yang lain. Kata raja kepada pasukan yang lain, ajudan yang lain, bawa ini anak muda, bawa orang ini ke atas gunung yang paling tinggi, lalu tanya kalau sudah sama, mau kafir dengan keimanan menyembah raja atau tidak. Kalau tidak mau, ceburkan ke bawah. Lalu dibawa oleh pasukan raja ini orang ke atas gunung, ke atas bukit tinggi sekali. Sampai di atas bukit ditanya, engkau mau beriman kepada raja atau tetap dengan pendirianmu beriman kepada Allah? Aku tetap beriman kepada Allah. Lalu ketika mau diceburkan ke dalam, dia berkata kepada Allah, ya Allah, lepaskan aku dari mereka ini. Maka tiba-tiba bergoyang itu bukit, berguncang dengan keras, dan mereka-mereka itu semuanya jurang, yang anak muda diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Pulang ngapain? Melarikan diri? Tidak. Anak muda ini sudah bebas, tadi tidak melarikan diri, dia malah pulang ke tempat rajanya. Berdiri di hadapan rajanya. Rajanya bingung, mana pasukanku? Anak muda ini udah masuk dalam jurang, mati, mereka masuk jatuh ke dalam jurang. Panggil pasukan yang lain, bawa anak muda ini ke tengah jurang, ke tengah lautan. Kalau sudah lautan, tanya mau beriman kepadaku atau tidak. Kalau tidak, ceburkan ke dalam lautan. Maka dibawa dengan kapal laut. Setelah di tengah lautan, sebelum dia diceburkan, dia meminta kepada Allah, "Ya Allah, selamatkan aku dari ini." Maka tiba-tiba ombak bergelombang, dan kemudian mereka semua yang ada di atas perahu semuanya jatuh ke dalam laut dan tenggelam, kecuali anak muda ini. Di Allah Ta'ala lari dari rajanya, tidak, dibawa perahunya kemudian dikembali ke rajanya. Berdiri di hadapan raja, rajanya heran lagi, "Mana pasukanku? Mereka tenggelam semuanya dalam lautan." Lalu kata muda ini, "Wahai raja, engkau tidak sama sekali bisa membunuhku kecuali dengan satu syarat." "Apa syaratnya?" "Engkau ambil anak panahku ini dan engkau panah sendiri tepat di sini, dan ucapkan ketika melemparkan melepaskan busur itu, panah itu, dengan ucapan Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini." Disanggupi oleh raja tersebut. Ada penasihat yang lain, orang dekat raja yang lain, bilang kepada raja ini, "Ini akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan," katanya orang ini kepada raja. "Aku tidak peduli," katanya. Diambil cara itu, dikumpulkan rakyatnya, karena disyaratkan oleh anak muda agar dilakukan di depan rakyatnya semuanya. Ketika rakyatnya semua sudah berkumpul, maka diikat anak muda ini di suatu kayu, kemudian siap raja ini untuk memanahnya. Lalu dia ucapkan dengan ucapan yang pelan, Bismillahirrahmanirrahim, lalu dilepaskan panahnya, tidak kena, hanya ke samping kanan, ke samping kanan atau sebelah kirinya, tidak kena mengenai jidatnya atau tubuhnya. Kata anak muda ini, "Wahai raja, aku sudah katakan, ucapkan dengan keras sehingga mereka semua dengar." Kedua kali diucapkan dengan pelan juga, tidak kena juga, meleset. Lalu kata anak muda, "Aku sudah bilang, ucapkan dengan suara yang keras." Maka yang ketiga kali diucapkan, Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan anak muda ini. Maka ketika lepas anak panah itu dari busurnya, tepat di keningnya, dan dia pun wafat. Tapi akibatnya apa? Seluruh rakyatnya mendengar bahwasanya Tuhan yang disembah oleh anak muda ini itulah yang benar, karena kalau tidak menyebutkan itu, tidak akan terbunuh anak ini. Rakyat semuanya sudah mendengar usaha raja untuk membunuh anak ini, tapi tidak berhasil. Tapi ketika dia sebutkan nama Tuhannya anak muda itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dia dapat membunuhnya. Dari saat itu banyak orang yang masuk Islam. Satu, apa orang bilang, tumbuh 1000, mati satu tumbuh 1000. Dakwah ini mengorbankan diri, tapi 1000 orang lebih dari itu rakyatnya masuk dalam Islam. Semakin kesal raja, maka disuruh pasukannya untuk mengumpulkan mereka dan gali parit yang besar, yang disebut dengan ukhdud. Ukhdud artinya parit. Qutila ashabul ukhdud. Dia gali parit, kemudian disuruh oleh raja untuk mengisinya dengan api. An-nari dhatil waqud. Parit-parit yang dipenuhi dengan api, yang dibakar dengan kayu bakar. Lalu diperintahkan mereka semuanya yang tidak mau kembali untuk menyembah rajanya, masuk ke dalam api satu demi satu, sehingga persis seperti yang kita dengar dari guru kita, ada seorang perempuan ibu mempunyai anaknya yang masih kecil. Ketika dia ragu-ragu, kemudian anak itu bicara, la tasyukki ya umma fa innaki alal haq. Kata anak itu, "Wahai ibu, jangan ragu-ragu, sungguh engkau berada dalam kebenaran." Nah, ketika dilihat anaknya berbicara, dia pun kemudian menceburkan dirinya ke dalam api. Allah Ta'ala abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Para ulama tafsir mengatakan bahwa surat ini, Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud, surat apa tuh? Al-Buruj ya. As-sama'i dhatil buruj wal yaumil ma'ud. wasyahidu wa masyhud qutila ashabul ukhdud. Surat Al-Buruj Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi agar menenangkan para kaum muslimin dan muslimat yang di saat itu dalam fitnah, yang di saat itu dalam cobaan besar di Mekah. Bahkan ada salah seorang sahabat datang kepada Rasul. Beliau mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau minta pertolongan dari Allah agar kita dimenangkan?" Maka Rasul mengatakan kepada sahabat ini, "Wahai fulan, sebelum kita umat, ketika mereka mempertahankan iman, di antara mereka ada yang digergaji dari kepalanya sampai kakinya, dan mereka tidak melepaskan iman mereka dari Allah Subhanahu wa taala." Dikisahkan ini ayat dalam ini kisah dalam Al-Qur'an untuk menenangkan para muslimin muslimat di zaman Rasul dan seterusnya sampai yaumil qiyamah, bahwa cobaan dari Allah Subhanahu wa taala akan terus datang dalam kehidupan kita, tapi yang mulia mereka yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mulia mereka yang terus berpegang pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam Isra Mi'raj, di antara yang diwajibkan adalah as-shalah seperti yang kita dengarkan. Dan as-shalatu imaduddin, faman? Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya berarti telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya berarti dia telah menghancurkan juga agama. Dari itu jaga salat kita, dan di dalam salat ada mi'raj. Jangan disangka bahwa mi'raj yang zahir memang cuma ada di zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mi'raj, ketika di dalam mi'raj diwajibkan sholat, dan mi'raj di dalam sholat terus ada bagi mereka yang mendapatkannya di dalam sholat. Ketika kita sholat, apa yang kita baca di dalam at-tahiyyat? At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Itu adalah salam yang Allah ilhamkan kepada Sayyidina Muhammad. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Lalu assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam dari Allah Ta'ala untuk Nabi. Kemudian Nabi Rasul tidak melupakan umatnya yang ia tinggalkan jauh sekali di dunia, di tanah yang disebut dengan bumi. Dan Allah Rasul pun mengatakan, assalamualaina wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Ini doa disebutkan oleh setiap orang yang sholat, dan bahkan wajib di dalam at-tahiyyat yang terakhir. Maka ulama mengatakan, disebut dalam kitab Tarsyihul Mustafidin, bahwa orang yang meninggalkan sholat bukan cuma membahayakan dirinya, tapi membahayakan kaum muslimin muslimat yang lain. Kenapa? Karena yang semestinya doa darinya ada jadi berkurang. Kalau misalnya dalam satu hari ada 100 ribu orang di dunia ini muslimin muslimat yang gagal sholat, artinya 100 ribu doa tidak terangkat kepada Allah Ta'ala karena dengar sholat. Doa untuk siapa? Untuk kaum muslimin. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Ini doa untuk orang-orang soleh seluruhnya, dari orang yang sholat. Dan orang yang sholat disebutkan oleh para ulama yang menjaga hak Allah dan menjaga hak hambanya. Menjaga hak Allah mendirikan sholat dan lain sebagainya, menjaga hambanya, tetangganya dihormatinya, tidak menyakiti orang lain, dan semua yang berhubungan dengan manusia dijaga olehnya, itulah yang disebut dengan orang salihin. Semoga Allah Ta'ala gabungkan kita dengan para salihin dan dimasukkan dalam golongan para salihin. Dan Allah Ta'ala jaga sholat kita, dan Allah terima sholat kita, dan dimi'rajkan oleh Allah kita di setiap sholat, sehingga setiap at-tahiyyat kita mengingat mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap kita sholat kita mengingat Sayyidina Muhammad Di setiap kita salat kita bertaslim kepada Sayyidina Muhammad. Di setiap kita salat kita mendoakan kepada ikhwanul muslimin, para saudara-saudara muslimin salihin yang menjadi sumber keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya yang lain. Semoga Allah taala wafatkan kita dalam husnul khatimah. Allah terangi hati kita dan jiwa kita, dan Allah taala tetapkan iman kita sampai kita wafat. Kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasahbi wasallam. Allah taala teguhkan kalimat ini dalam hati jiwa dan sanubari kita sehingga kita rasakan kelezatannya, kita rasakan keindahannya, kita rasakan dan dapatkan kemuliaannya, dan Allah taala tinggikan dengannya derajat kita di alam akhirat. Allah taala tempatkan kita di firdaus bersama para salihin dan anbiya dan mursalin, para sahabatul mugarrabin. Amin ya rabbal alamin. Bermunajat kita malam ini kepada Allah, semoga dengan munajat dan zikir semoga Allah taala limpahkan rahmat dan hidayah. Allah taala berikan kita taufik dan maghfirah, dan Allah taala singkirkan segala bala dan musibah, dan Allah taala datangkan segala keberkahan di dalam masjid dan di dalam semua yang ada dalam masjid, dan orang yang hadir dan di dalam masjid dan yang menghidupkan masjid, dan Allah taala limpahkan keberkahan kepada seluruh kaum muslimin muslimat di rumah-rumah mereka, khususnya yang hadir, yang kecil dan yang perempuan, yang besar, yang laki dan yang perempuan. Allah taala semua mendatangkan kita keberkahan dunia dan akhirat. Faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Aku akan mengingat kalian dan menyebut kalian. Saat ini kalian semua di hadapan para malaikat Allah. Pada hari kita dan siapa kita di sisi Allah. Lidah yang penuh dengan dosa dan lumuran, tangan yang kesalahan di hadapan, begitupun mata dan telinga, kaki dan kelamin, perut dilumuri dengan maksiat dan dosa di hadapan Allah. Kemurahan kita di hadapan makhluk yang terdekat, di hadapan kelompok yang lebih lagi mulia dari kelompok kita yang ada. Sebut namanya dengan hati kita dan di dalam hati iman. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya ya Allah ya Allah. Tidak semulia nama ini, tidak ada tinggi nama ini di alam semesta. Ini sang penguasa langit dan ini yang alam semesta dengannya, ini hidupku dan kalian yang mengendalikan aku hidup dan mati. Kapan dia kita wafat dan dipanggil badannya, maka ia wafat. Kapan ini kita akan dalam barzahnya, maka orang itu bukan agar tanpa dapat mengatakan tunggu sebentar aku di, tanpa dapat mengatakan ya Allah berikan aku kedua, aku ingin ibadah. pengampunan dan ia hamparkan kedua tangannya di siang hari agar kembali mereka yang bermaksiat di malam hari. Ia hamparkan kedua tangannya di agar kembali kepadanya mereka yang bermaksiat di siang hari dan di malam hari. Dan kalian telah bermaksiat, aku dan kalian membuka Allah. Inilah Allah dengan gerbang rahmatnya telah membukanya. Masuklah bagian kalian sebanyak-banyaknya. Ya Allah, terima kasih dan ampunlah Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. mereka berkumpul karena kekuasaan. Ketika mereka berdoa, maka salah satu kelompok akan mengatakan di masa yang akan datang apa yang mereka inginkan darimu. Kami di majlis ini kelompok-kelompok yang berkumpul bukan untuk dunia. Kami berkumpul bukan untuk kekuasaan duniawi. Berkumpul untuk kekuasaan ukhrawi. Kami berkumpul untuk mendapatkan kemuliaanmu di alam akhirat. Berkumpul untuk mendekat dengan nabimu di alam dunia wal akhirat. Kami berikan kepada mereka yang dunia di masa yang akan datang, saat di mana mereka mendapatkan kemenangan. Apakah kau tidak berikan kepada kami yang kumpul karenamu di dunia ini, yang kumpul dan menyebut namamu karena ingin dekat dengan nabimu, yang kumpul terdikir menamamu dalam hadrat dan kekuasaanmu, dalam hadrat dan dalam riwayat kemuliaanmu. Ya Rabbana ya Arhamar Rahimin, Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, telah terangkat tangan yang penuh dosa dan berlimpahan maksiat, tapi akan turun ke bawah dan engkau telah mengampuninya dan membersihkannya. Engkau telah memberikannya berkah dan mensucikannya, karena engkau yang tidak sama sekali menolak hambanya ketika mereka berdoa. Innaka hayyun karim, innallaha hayyun karim, kata Rasul. Sungguh Allah Ta'ala maha hidup dan maha mulia. Yastahyi min abdihi idha yarfa'u yadaihi ilaih wa yaruddahuma sifra. Dia maha malu dari hambanya ketika hambanya mengangkat kedua tangannya, kemudian engkau membiarkan mereka hampa tangan tanpa memenuhi hajat mereka. Engkau malu untuk berbuat itu, ya Rabb. Ini hambamu telah mengangkatkan tangan. Kabulkan hajat-hajat kami dunia wal akhirah. Ya Rabbana dengarkan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ditutup usia kita dengan kalimat yang mulia. Ditutup kalimat tauhid ini dan terakhir yang kita ucapkan di dunia, dan kita bawa ke dalam kubur, dalam barzah, dan kita bawa sampai yaumil qiyamah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-halimul azim. La الأرضي رب العرش العظيم Yeah.